Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Syarawi. Hari ini kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-124. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kedurhakaan dan betapa bengalnya, betapa bandelnya orang-orang Yahudi yang mengingkari bahkan ketetapan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ju'ilas sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamah fi ma kanu fihi yakhtalifun. Artinya, dan sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita mengenal hari Sabtu. Hari Sabtu itu terletak antara hari Jumat dan hari Minggu. Kata Syekh Mutawalli Syarawi, jika hari Sabtu adalah hari yang ditetapkan oleh orang-orang Yahudi sebagai hari beristirahat dan fokus untuk ibadah kepada Allah, maka orang-orang Nasrani mengambil hari Minggu, sedangkan umat Islam menetapkan hari Jumat. Orang Yahudi beranggapan bahwa pada hari Sabtu itu Tuhan beristirahat setelah menciptakan langit dan bumi. Tentu pandangan yang seperti ini sangat keji terhadap Allah Subhanahu wa taala dan satu pernyataan kekafiran yang terlontar dari orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasrani, kata Syekh Mutawalli Syarawi, mengambil hari Minggu. Karena pada hari Minggu itu mereka menganggap itu adalah awal penciptaan. Sedangkan umat Islam atas perintah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat sebagai hari kemuliaan untuk beribadah, dan karena itu pula kita ada salat Jumat yang merupakan hari raya umat Islam setiap minggunya. Dalam ayat ini tidak ingin menjelaskan tentang hari Sabtu atau penjelasan tentang kedudukan hari-hari itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa hari Sabtu yang ditetapkan oleh orang-orang Yahudi itu sebagai hari beribadah, mereka yang menetapkan, mereka sendirilah yang mengingkarinya. Mereka yang menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari untuk beribadah, tapi pada hari Sabtu itu pulalah mereka pergi ke laut untuk mengambil ikan. Karena apa? Karena mereka melihat ikan banyak di laut pada hari Sabtu. Dan ini dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 163. Allah berfirman, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah Nabi Ibrahim berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, kemudian Allah mengkisahkan yang sebaliknya, kedurhakaan, kebengalan dan ke kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, bahkan mereka mengingkari bukan hanya ketetapan Allah, tapi ketetapan yang mereka tetapkan sendiri, mereka kemudian menolaknya atau mereka melanggarnya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun. Kemudian Allah akan memberikan ketetapan hukum, keputusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Dan tentunya perselisihan itu terjadi ketika ada sebahagian di antara mereka yang mau bertahan di darat dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebahagian besar di antara mereka pergi ke laut untuk menangkap ikan dan mereka tetap bekerja dan tidak mau atau mengabaikan ketetapan yang telah mereka tetapkan sendiri, yaitu beribadah pada hari Sabtu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mari kita berkaca dengan kisah ini kepada diri kita. Adakah kita adalah orang yang dahulu telah berjanji kepada Allah untuk menyembah Allah? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita dahulu pernah berjanji kepada Allah bahwa kita bersaksi Tuhan Allah adalah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah. Di dalam solat kita berjanji dengan itu, tapi terkadang kita mendurhakai Allah, tapi terkadang kita mensyarikatkan Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini harus kita sadari dan harus segera kita perbaiki agar jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi su'ul khatimah atau penutup yang jelek. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dengan kesadaran ini pulalah atau mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah orang-orang Yahudi yang melanggar sendiri ketetapan yang mereka telah tetapkan, ini menjadi satu ingatan di dalam diri kita, dan semoga ini semuanya menjadi pelajaran penting bagi kita dan keluarga kita. Baiklah para pendengar, di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq MA yang insyaallah akan menambahkan kontribusi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhil Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah. Ayat ini disebutkan hari Sabtu. Innama ju'ila as-sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi. Sabtu ini adalah hari Sabtu yang sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Ardiansyah tadi, karena pada hari ini orang Yahudi berjanji. Berjanji apa? Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada hari itu datanglah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka selalu berselisih pendapat, dalam arti kata kepasikan mereka tidak mau taat dan turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin membuktikan juga pada hari yang dianggap mereka itu adalah hari libur mereka, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikanlah Sabtu itu untuk berbagai macam cobaan. Salah satunya adalah dilarangnya mereka ke laut untuk menangkap ikan, tapi ternyata pada hari itu sebagaimana yang sudah digambarkan tadi, begitu banyaknya ikan muncul ke permukaan sehingga mereka sebahagian mereka melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadi ancaman bagi Allah. Apakah ancamannya itu? Allah akan memberikan putusan di antara mereka pada hari kiamat nanti terhadap apa yang mereka perselisihkan. Putusan ini tentunya sangat mendekatkan kepada api neraka. Karena apa? Karena mereka lebih banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya daripada mentaati Allah dan rasulnya. Untuk itulah Al-Qur'an Al-Karim menjelaskan dan mengingatkan kita pada ayat ini bahwasanya hari Sabtu itu adalah sebagai contoh saja. Contoh yang Allah turunkan cobaan. Maka bagi kita yang sekarang dalam menghadapi kehidupan ini, mungkin hari demi hari juga Allah turunkan bala itu ataupun cobaan itu, supaya Allah ingin mengetahui lebih banyak siapa yang kira-kira betul-betul mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tidak adanya itu, maka tidak akan mengetahui kita siapa sungguh-sungguh sebetulnya menjalankan atau dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah jadikan Sabtu itu sebagai uji coba bagi mereka, apakah memang betul-betul orang-orang Yahudi ini taat kepadaku. Ternyata tidak. Banyak sekali ayat-ayat yang lainnya seperti yang sudah disinggung dalam surat Al-Baqarah, salah satunya Allah inakan kunu qiradatan khasiin, jadilah mereka itu kera-kera yang hina disebabkan orang itu selalu melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya. Untuk itulah tidak jadi ini cobaannya Allah turunkan ini ketika Allah Subhanahu wa taala melihat mereka itu tidak mau menjalankan perintah, maka satu ucapan Allah berfirman kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjerumuskan mereka ke dalam api neraka, yaitu salah satu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala siksanya menjadi kera yang sangat hina. Ternyata kera-kera itu ada yang mulia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat di sini, jadikanlah kera yang hina, kera-kera itu seakan-akan semuanya kalau kita bandingkan dengan ciptaan manusia itu adalah sangat hina, karena mereka tidak dapat menggunakan akal, padahal akal yang mereka punya. Tidak dapat menggunakan tangan mereka itu dengan baik, padahal mereka itu mempunyai tangan. Tidak dapat membedakan satu dengan yang lainnya, padahal monyet itu juga mempunyai mata sama seperti manusia. Itulah ibarat dan perumpamaan na'udzubillah yang sudah dijadikan Allah. Mudah-mudahan kita dalam bulan Syaban dan mendekati bulan Ramadan ini, marilah kita wujudkan dan ciptakan ketaatan itu lebih banyak lagi dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya, agar kita mendapatkan ketaatan kepada Allah dan Allah dudukkan kita kepada di sisinya nanti, yaitu tempat yang sangat mulia. Minimal Allah jamin hamba-hambanya itu masuk surga, yaitu surga yang didambakan oleh kaum muslimin dan muslimat. Begitu Ustaz Ardiansyah. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh satu hal yang sangat menarik untuk kita catat di penghujung dari bulan Syaban ini. Banyak janji-janji kita, baik itu kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang boleh jadi belum kita tunaikan, yang boleh jadi bahkan mungkin sengaja kita lupakan. Nah, momentum Ramadan ini, menjelang bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi diri kita untuk segera menyadari bahwa kita ini pernah berjanji, baik itu kepada diri kita, kepada Allah, kepada keluarga kita, dan segeralah kita menepati janji itu. Jangan sampai kita seperti, atau perilaku kita seperti perilaku orang-orang Yahudi yang bahkan mengingkari janjinya sendiri yang ia ucapkan dan ia tetapkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dan usia yang panjang dalam menjalankan ibadah Ramadan pada beberapa hari ke depan. Demikian, saya Ardiansah bersama Ustaz Fajrul. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.